السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan sampai di bab nomor 40. Babun istihbabut tabkir bis-subhi fi awwali waqtiha wa huwa at-taghlisu wa bayanu qadri al-qira'ati fiha. Bab anjuran untuk menyegerakan salat subuh di awal waktunya, yaitu waktu ghalas, dan penjelasan tentang berapa lama bacaan pelaksanaan sholat subuh. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sholat subuh dalam Al-Quran dengan kalimat wa Qur'anul Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Quran di waktu fajar, sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan. Disebut sebagai Quran di waktu fajar, kata Syekhul Islam, sebagaimana namanya, maka sholat ini dianjurkan untuk memperpanjang bacaan Qur'annya. Sehingga khusus untuk sholat subuh, kita dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan sholat yang lain. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna. Kami para wanita mukminah ikut menghadiri salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika subuh. Mutalaffi'atin bimurutihinna, badan kami terbungkus dengan jas-jas kami. Murutun, bentuk jamak dari kata mirtun, kisaun min suf, bentuk jamak dari kata mirtun. Mirtun adalah kain yang terbuat dari suf, yuktazaru bihi, yang biasanya dipakai untuk kemulan. Mutalafi'atin bimurutihinna, kami tertutupi dengan, para wanita itu tertutupi dengan kain-kain mereka. Summa yanqalibna ila buyutihinna, kemudian mereka langsung kembali ke rumah mereka. Hina yaqdina shalah, begitu selesai salat subuh. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, dan tidak ada satupun orang yang kenal, disebabkan karena suasana ghalas. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para wanita boleh hadir di sholat malam, karena sholat subuh yang waktunya ghalas, masih gelap gulita, dihadiri oleh para sahabiyat di zaman Nabi SAW. Berarti demikian pula sholat isya, demikian pula sholat maghrib. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, berarti lebih diizinkan lagi untuk sholat siang, karena biasanya malam itu lebih tidak aman dibandingkan siang. Sehingga kalau boleh para wanita ikut hadir ketika sholat jamaah di malam hari, maka boleh pula mereka ikut hadir sholat jamaah di siang hari. Dengan satu syarat, aman dari fitnah. Yang dimaksud aman dari fitnah adalah aman dari fitnah lelaki, maupun aman dari fitnah untuk dirinya. Aman dari fitnah lelaki artinya dia tidak menjadi pemicu terganggunya lelaki. Aman dari fitnah dirinya, tidak ada orang yang mengganggu. Sehingga tidak hanya sebatas keamanan fisik, termasuk juga aman dari sisi memberikan pengaruh bagi orang lain. Lalu Aisyah mengatakan, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, gak ada satupun orang yang kenal mereka, disebabkan suasana ghalas. Yang dimaksud ghalas adalah zalamatu akhiril lail idza talaqat bidau'is sabah. Silakan merapat ya, merapat. Suasana gelap di waktu malam ketika sedikit ada semburan terang di waktu subuh. Sehingga ini menunjukkan bahasanya ketika Nabi SAW melaksanakan sholat subuh, suasana ketika itu masih gelap gulita dan bahkan sampai selesai. Berarti sholat subuh beliau dilakukan di awal waktu. Dan ini dalil bahwa waktu fajar, terbitnya fajar itu tidak sampai menyebabkan suasana jadi terang, tapi tetap gelap. Cuman ada garis putih, ada benang putih di ufuk timur. Dan itu pendapat sebagian yang mengatakan bahwasanya ketika fajar terbit maka sudah ada suasana agak kemerah-merahan. Ini pendapat yang keliru, karena ketika para sahabat mereka melaksanakan sholat subuh, selesai sholat subuh masih dalam kondisi gelap gulita. Namanya apa tadi? Ghalas, waktu ghalas, yaitu waktu di mana kegelapan, sisa gelapnya malam masih mendominasi sampai mereka tidak dikenal. Baik, apa yang dimaksud mereka tidak dikenal? Ada khilaf di antara para ulama ketika menjelaskan makna tidak dikenal di sini. Ada yang mengatakan tidak dikenal mukanya, sehingga orang enggak tahu ini Zainab apa Aisyah atau Fatimah, karena enggak dikenal mukanya. Ada yang mengatakan enggak dikenal apakah itu lelaki atau perempuan, sehingga orang sampai enggak tahu fisiknya, ini fisik lelaki atau fisik perempuan. Menunjukkan suasana yang sangat gelap ketika itu. Dan kita tahu bahasanya jarak antara jamaah lelaki dengan jamaah wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti Masjid Nabawi sekarang. Mungkin jaraknya kurang lebih seperti Masjid Al-Hidayah, mungkin tambah mundur sedikit. Jarak berapa? Antara 20 sampai 30 meter. Lihat ke arah belakang, wajah enggak jelas ya. Di waktu subuh itulah suasana ghalas. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur di waktu hajirah. Al-hajirah maknanya adalah nisfun nahar inda ishtidadi syamsi, pertengahan siang ketika teriknya matahari. Dan yang dimaksud di sini adalah ba'da zawali syamsi, setelah matahari tergelincir. Artinya beliau tidak menunda dalam waktu yang lama. Begitu matahari tergelincir, beliau segera melaksanakan sholat duhur. Wal-asra wa syamsu naqiyah, dan beliau mengerjakan sholat asar ketika matahari masih panas. Naqiyatun artinya masih menyengat, berarti sinarnya masih putih. Wal maghriba idha wajabat, dan beliau mengerjakan sholat maghrib idha wajabat. Ada kalimat wajabat? Idha wajabat apabila telah tenggelam. Wajabah secara bahasa artinya jatuh. Wajabah secara bahasa artinya jatuh. Wajabat asyamsu, matahari jatuh. Kapan matahari jatuh? Ketika terbenam, ketika tenggelam. Sehingga disebut sebagai hukum wajib karena dia dijatuhkan. Orang tidak bisa menghindar, dia dijatuhkan, gak ada pilihan yang lain. Ini makna asal dari kata wajib. Dari kata apa tadi? Wajabah, yang artinya apa? Jatuh. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Apabila lambung-lambung binatang itu telah jatuh, maka silakan kamu makan dan sebagian kamu sedekahkan kepada orang yang fakir. Lambung apa ini? Lambung apa? Unta. Ada di surat Al-Hajj. Fa idza wajabat junubuha, ada di surat Al-Hajj. Wajabat junubuha. Surat Al-Hajj ayat 36. Karena unta disembelih di posisi berdiri. Setelah dia kehabisan darah, lalu dia akan jatuh. Allah katakan, fa idza wajabat junubuha, apabila lambungnya telah jatuh. Di sini kata Jabir, wal maghriba idza wajabat, dan beliau melaksanakan sholat maghrib ketika sudah wajabat, ketika matahari sudah jatuh, artinya matahari telah tenggelam. Wal insya'a ahyanan wa ahyana, dan beliau melaksanakan sholat isya terkadang di awal waktu dan terkadang di akhir waktu. Ahyanan wa ahyanan, terkadang di awal waktu, terkadang di akhir waktu. Bagaimana batasannya? Idza ra'ahum ijtama'u 'ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kalau beliau melihat para sahabat sudah banyak yang kumpul, maka beliau segerakan salat isya. Dan kalau beliau melihat banyak sahabat yang telat kumpul, maka beliau tunda pelaksanaan salat isya. Sehingga salat isya-nya Nabi SAW melihat kondisi makmum. Kok banyak yang kumpul, beliau segerakan. Kok kayaknya masih sedikit di masjid, maka beliau tunda. Wasubhakanu awkanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Dan subuh dilaksanakan oleh Nabi SAW ketika waktu ghalas, yaitu ketika gelapnya malam masih dominan di waktu subuh. Salah satu di antara ketertarikan saya untuk lebih banyak belajar adalah ketika mengkaji makna bahasa. Dan Ustazuna Al-Ustaz Aris Munandar sering menyinggung makna bahasa. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Waqad su'ila an waqti salawat. Abu Barzah Al-Aslami pernah ditanya tentang waktu-waktu salat. Lalu beliau jelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra hina tazulu syamsu wal asra wa yarji'u ar-rajul ila aqsal madinati wa syamsu hayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur ketika matahari telah tergelincir, dan beliau laksanakan salat asar lalu orang pulang ke ujung kota Madinah. Aqsal Madinah, kita tidak tahu jaraknya yang pasti berapa, namun kalau Quba jaraknya berapa? Quba jaraknya kurang lebih 5 kilo, dari 7 kilo, 7 kilo dari titik kota Madinah. Wasyamsu hayyatun, sementara matahari masih menyengat. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan aku lupa apa yang diceritakan oleh Abu Barzah terkait salat maghrib. Wa la yubali bi ta'khiril isya ila thulutsil lail, dan beliau terkadang mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam. Sepertiga malam pertama atau yang terakhir? Pertama atau terakhir? Pertama, bukan terakhir ya. Karena batas waktu sholat isya untuk waktu ikhtiari sampai tengah malam. Wala yuhibbu an-nauma qablaha wala al-haditsa ba'daha. Dan beliau enggak suka tidur sebelum sholat isya dan enggak suka bergadang setelah sholat isya. Wa yusalli subha, dan beliau sholat subuh. Wa yansarifu ar-rajulu, lalu orang pulang. Fa ya'rifu jalisahu, dia kenal siapa yang berada di sampingnya. Dia kenal siapa yang di sampingnya. Berarti ketika waktu ghalas mulai sholat subuh, selesai sholat subuh, assalamualaikum, menoleh ke kanan ke kiri, tahu sampingnya ini Pak Cito, sampingnya Pak Farid, itu tahu. Wa kana yaqa'u fi rak'ataini aw ihdahuma ma baina sittin ila al-mi'ah. Dan beliau membaca di dua rakaat sholat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Di tempat kita sholat apa? Sholat subuh baca apa? Wadduha. Itu pun sudah panjang sekali ya. Kalau sholat maghrib inna atayna. Sholat duhur enggak baca surat selain Fatihah. Nah. Dan dulu di zaman Khulafaur Rasyidin, mereka kalau sholat subuh itu bacaannya panjang-panjang, sampai kadang surat Al-Kahfi satu rakaat, sehingga salam sholat subuh matahari hampir terbit. Lalu Umar Ibn Khattab mengatakan, kalian tidak dianggap telah melalaikan sholat, karena selesai ketika matahari hampir terbit itu sebabnya bukan karena menunda pelaksanaan, tapi sebabnya karena lamanya pelaksanaan sholat subuh. Meskipun praktek Nabi SAW tidak sampai selama itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan bahas tentang keutamaan sholat jamaah dan penjelasan mengenai ancaman bagi orang yang tidak ikut sholat jamaah. Sholat jamaah minimal 2 orang, maka disitulah ada makmum dan imam. Sehingga kalau tidak ada makmum, maka yang di depan tidak disebut imam. Kalau tidak ada imam, yang di belakang tidak disebut makmum. Sehingga selama di sana ada imam dan makmum, maka sudah bisa disebut sebagai sholat jamaah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan Anda bisa perhatikan hadisnya Abu Hurairah yang mengenakan kalimat aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu tidak lebih banyak dibandingkan yang tanpa kalimat aku mendengar. Sehingga ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis, terkadang beliau langsung menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tanpa diawali dengan aku mendengar. Yang itu diduga oleh para ulama bisa jadi karena beliau mendapatkan hadis dari sahabat senior dan bukan mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu salatil jami' ala salatil wahid. Keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendirian. 25 darajah. Selisihnya adalah 25 derajat. Dan dalam riwayat yang lain, hadis di bawahnya 27 derajat. Wa tajtami'ul malaikatu al-lail wa malaikatun nahar fi salatish subuh. Dan malaikat siang, malaikat malam, mereka berkumpul di salat subuh. Malaikat apa ini? Ini malaikat apa? Malaikat penjaga fisik manusia, yang disebut di surat apa? Ar-Ra'd. Mereka disebut oleh Allah dengan kalimat al-mu'akibat. Lahu mu'akibatun min baini yadaihi wa min khalfi. Mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat ashar. Tapi di sini Abu Hurairah mengatakan Atau Nabi SAW bersabda, mereka berkumpul di waktu sholat subuh. Dalam hadis yang lain yang sudah pernah kita baca, mereka berkumpul di waktu sholat subuh dan asar. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, iqra'u in syi'tum inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacalah firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 78. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar, yaitu sholat subuh, dia disaksikan oleh para malaikat yang hadir ketika itu. Berikutnya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ashrina darajah. Salat jamaah itu 27 derajat lebih agung, lebih mulia dibandingkan salat sendirian. 27 derajat lebih afdal dibandingkan salat sendirian. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan mayoritas riwayat menyebutkan 25 derajat. Hanya riwayat Ibnu Umar yang menyebutkan 27 derajat. Sehingga sahabat-sahabat yang lain yang menceritakan tentang keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian, itu lebih banyak menyebutkan 25 derajat. Hanya riwayat Ibnu Umar yang menyebutkan 27 derajat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama mengenai perbedaan keutamaan, perbedaan derajat antara yang 27 dan 25, dan berikut perbedaan antara yang sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Ada banyak sekali pendapat yang beliau sampaikan. Ada yang mengatakan adanya perbedaan ini disebabkan karena perbedaan usahanya. Sehingga kenapa kok sampai 27 kali atau sampai 25 kali keutamaannya? Karena orang yang sholat sendirian, dia di rumah, kerjanya tidak banyak, effort yang dikeluarkan itu sedikit, wudu terus sholat di dalam rumah. Tapi kalau dia sholat ke masjid, dia wudu di rumah, kemudian dia berpakaian yang rapi menuju masjid, dia melangkahkan kakinya menuju masjid, nahan kentut selama berjalan ke masjid, sampai di masjid dia sholat sunnah, kemudian dia nunggu iqamah, nunggu imam datang, sampai akhirnya imam datang lalu dia sholat jamaah, membaca amin bareng imam, dan aneka amal-amal yang lainnya yang itu tidak dilakukan oleh orang yang sholat sendirian di rumah. Ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan derajat ini berbeda-beda tergantung dekat dan jauhnya masjid. Makin jauh derajatnya makin tinggi, makin dekat derajatnya makin pendek. Ada yang mengatakan orang yang sholat berjamaah dia lebih khusyuk. Ada yang mengatakan yang sholat berjamaah itu relatif tidak gampang lupa karena temannya banyak. Beda kalau sholat sendirian, lebih gampang lupa. Dan beberapa pendapat yang lainnya, yang kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wallahu a'lam, hikmah dalam masalah ini kita enggak tahu. Yang jelas, innallaha dzul fadlin adzim, Allah Ta'ala memiliki keutamaan yang diberikan kepada hambanya yang besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka ada orang yang dikasih pahala lebih banyak dibandingkan yang lain sesuai yang Dia kehendaki. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat jamaah termasuk diantara penyebab sholat wajib nilainya lebih sempurna. Karena itulah, dengan memperhatikan bagaimana cara Allah menghisab hamba ketika di yaumil kiamah, yang pertama kali dihisab dari amal hamba adalah sholatnya. Lalu jika masih ada yang kurang, maka Allah perintahkan malaikat untuk mencarikan apakah dia masih punya sholat sunnah. Kalau dia punya sholat sunnah, digunakan untuk nembeli kekurangan sholat wajibnya. Sehingga di sini ditekankan, laksanakan sholat jamaah, berpeluang besar tidak ada yang kurang dari sholatmu. Meskipun kurangnya dari sisi kekhusyuan masih banyak ya, tapi itu lebih jauh lebih baik dibandingkan ketika orang sholat sendiri. Makanya kalau ada orang yang sholat sendiri dengan alasan saya lebih khusyuk ketika di dalam kamar, saya lebih bisa merenung ketika di dalam rumah, ini adalah syubhat dari setan. Karena jelas dia mengerjakan sholat dengan cara yang jauh di bawah nilai sempurna jika dibandingkan dengan orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah. Tayyib. Kemudian berdasarkan hadis ini, ulama berbeda pendapat apa hukum sholat berjamaah. Karena zahir hadis menunjukkan bahwa orang yang sholat sendirian berpahala gak? Berpahala, tapi cuma satu derajat. Sedangkan orang yang sholat jamaah dilipatkan 27 kali lipat atau 25 kali lipat. Berarti zahirnya sholat sendirian hukumnya, atau zahirnya menunjukkan sholat sendirian sholatnya sah. Lalu bagaimana dengan hukum sholat jamaah? Saya bacakan ya, khilaf ulama terkait sholat jamaah. Hukum sholat jamaah, mau dicatat? Sampingnya yang tidur dibangunin ya, kalau mau nyatat. Bismillah. Alhamdulillah. Pendapat pertama, sholat jamaah fardu kifayah. Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah menurut qaul mu'tamad. Dan pendapat, salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar. Yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah. Sudah? Pendapat yang kedua, sholat jamaah hukumnya sunnah mu'akkadah. Sholat jamaah hukumnya sunnah mu'akkadah. Dan ini pendapat Malikiyah yang resmi. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dalam Hambali. Saya ulang ya, pendapat pertama tadi apa? Fardu kifayah. Ini pendapat resmi Syafi'iyah. Jadi ada pendapat resmi yang diistilahkan dengan qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad. Dan pendapat sebagian Malikiyah, yaitu yang dipilih oleh siapa? Ibnu Abdul Bar. Yang kedua, sholat jamaah hukumnya sunnah mu'akkadah. Dan ini pendapat resmi Malikiyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat menurut Hambali. Salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Salah satu riwayat dalam mazhab Hambali itu artinya ada salah satu nukilan dari Imam Ahmad yang pernah menyatakan seperti ini. Pendapat yang ketiga, bahwa salat jamaah fardu ain bagi lelaki. Dan ini adalah pendapat resmi mazhab Hambali. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Baik. Kemudian dari tiga pendapat ini, mana yang lebih mendekati? Yang bisa kita jadikan sebagai hakim adalah hadis di bawahnya. Hadis nomor 382. Yang ini menunjukkan hukum sholat jamaah, dan siapa dari tiga pendapat ini yang lebih mendekati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Ta'ala, aku punya rencana untuk memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar. Summa amura bis-salah, lalu saya suruh seseorang untuk sholat. Fayu'adzina laha, kemudian dikumandangkan adzan, lalu iqamah. Summa amura rajulan fayu'umman nas, kemudian aku suruh salah satu orang untuk jadi imam. Summa ukhalifa ila rijalin fa ukhriqa alaihim buyutahum, lalu saya akan berangkat ke rumahnya orang-orang yang dia tidak ikut sholat jamaah, dan akan aku bakar rumah mereka. Walladhi nafsi biyadih law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Demi Allah, dat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan mereka dikasih janji bisa mendapatkan arqan saminan, bisa mendapatkan arqan saminan. Arqan saminan adalah baqiyatul lahmin atau qit'atul lahmin. Mereka bisa mendapatkan sepotong daging ditaruh di masjid. Au mirmatain. Al mirma zilfushat. Yang dimaksud mirma adalah pahanya kambing. Atau mereka dikasih janji, siapa yang sholat jamaah dapat paha kambing, dapat dua paha kambing. La syahidal isya, tentu mereka akan hadir ketika sholat isya. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa sholat jamaah hukumnya fardu ain. Karena itu Nabi SAW punya rencana untuk memberikan hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Hukumannya dalam bentuk apa? Rumahnya dibakar. Tapi rencana ini tidak beliau laksanakan karena ada hak orang lain terhadap rumah itu yang dia enggak wajib sholat jamaah. Siapa? Para wanita dan anak-anak. Kalau rumahnya dibakar, berarti yang ikut mendapatkan hukuman adalah istri dari lelaki itu dan anak-anaknya, padahal mereka tidak bersalah. Makanya Nabi SAW tidak melaksanakan rencana ini. Dan berdasarkan hadis ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa orang yang bertugas sebagai tim hisbah. Tim hisbah itu apa? Tim yang melaksanakan tugas ketertiban, menertibkan masyarakat, maka dia diperbolehkan untuk tidak sholat jamaah. Nabi SAW nyuruh orang, komat, salah satu jadi imam, saya tak pergi cari orang yang gak sholat jamaah. Beliau berarti ikut sholat enggak? Beliau sendiri gak ikut sholat, tapi nyari orang yang gak ikut sholat jamaah. Bisa jadi ketika ada orang ditangkap, dia beralasan, loh kamu juga tidak sholat jamaah, kenapa tangkap saya yang tidak sholat jamaah? Lah kalau saya sholat jamaah, nanti tidak bisa tangkap kamu. Dan kondisi seperti ini pernah terjadi pada TKI yang ditangkap oleh pemerintah tim Hizbah Saudi ya. Pada saat sholat jamaah dilaksanakan, ada beberapa orang yang dia gak ikut sholat. Lalu tim Hizbah keliling ke lorong-lorong jalan, ke toko-toko, nangkepi orang kayak gini. Setelah mereka ditangkap, mereka dikasih hukuman, hukuman denda atau hukuman kurungan, kurungan beberapa hari, setelah itu dilepaskan. Kemudian dia komentar, waktu Ustadz Aris pulang umroh bareng dengan salah satu TKI cerita, mereka yang nangkap saya itu juga gak sholat jamaah, tapi kok kenapa nangkap saya gak sholat jamaah, sama-sama gak sholat jamaah. Nah kalau dia ikut sholat jamaah gak nangkap kamu. Sehingga tim Hizbah itu diizinkan tidak sholat jamaah. Karena itu ini menunjukkan bolehnya ada tim yang bertugas untuk menertibkan kondisi masjid jika memang itu dibutuhkan, dan otomatis dia tidak bisa ikut sholat. Misalnya ya, di sebuah pesantren sholat jamaah dilaksanakan, kemudian ada tim khusus yang keliling di kamar-kamar cari siapa saja yang gak ikut sholat, itu boleh, dan dia gak wajib sholat. Atau yang kedua, misalnya ada tim yang bertugas untuk menjaga barang jamaah atau keamanan masjid, seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hukumnya boleh karena mereka melakukan tugas yang lain, sehingga sekalipun dia tidak ikut sholat diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan seperti ini di Aceh, ini dilaksanakan ya, tapi yang keliling ibu-ibu polisi wanita, dan itu hanya khusus ketika Jumatan, sehingga pada waktu Jumatan dilaksanakan, nanti ada polisi wanita yang keliling-keliling lalu nangkepi lelaki-lelaki yang gak ikut Jumatan. Ini yang dilawan lelaki, petugasnya wanita. Cuman karena dia dilindungi undang-undang, melawan petugas ini bahaya, bisa mendapatkan hukuman lebih besar. Dan kenapa di Saudi ada seperti ini? Karena mereka mengikuti mazhab Hambali, dan siapapun yang ada di sana, maka dia khusus untuk pelaksanaan sholat jamaah ditertibkan berdasarkan mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah hukumnya fardu ain. Baik. Wallahu a'lam, kenapa di Indonesia masjid sepi? Karena mereka mengikuti mazhab Syafi'iyah. Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Yang penting ada pak kaum sama muadzin beres. Maka sudah gugur kewajiban satu kampung. Sehingga manusia yang paling berjasa di kampung itu muadzin dan pak kaum. Coba kalau dua orang ini mati, dosa kabeh sak kampung. Karena itulah orang yang melaksanakan fardu kifayah, dia adalah orang yang sangat berjasa bagi masyarakatnya. Kalau orang ini juga mutung, tidak mau, dosa semuanya satu kampung. Ini kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.